Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن البدعة ومن النار. إخواني والأخواتي في الله رحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. أخذنا فيما مضى الباب الرابع. Pada pertemuan yang lalu, kita telah masuk bab yang keempat. Fi syurutis shalah, tentang seputar syarat-syarat salat. Wa arkaniha, rukun-rukun salat. Wa adillatu dzalik, dan dalil yang menyatakan tentang perkara itu. Wa hukmu tarikiha, dan hukum orang yang meninggalkan salat. Alaihissalam balik, ya sampai di situ. Man hadhara ma'ana, siapa yang mengikuti daras pada pertemuan yang lalu? Syarat sholat. Baik, jazakumullah khair. Pada bab yang keempat ini ada beberapa masalah yang akan disampaikan oleh penulis, dan kita telah mengambil dua masalah. Masalah yang pertama yaitu jumlah sholat wajib, dan ini ma'ruf, yaitu khamsun, lima. Dan ditambah satu khusus bagi orang yang bernazar. Jika ada seorang hamba yang dia bernazar, sa'usalli rak'atan in sufitu marobi, saya akan sholat dua rakaat jika Allah sembuhkan sakitku. Ini namanya nazar, dan dinisbatkan kepada khusus orang ini, hukumnya wajib. Harus dia lakukan sholat dua rakaat jika Allah angkat sakitnya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu bagi siapa sholat ini diwajibkan. Ini juga sudah kita sampaikan, fa mimba bil muraja'ah, kita muraja'ah sedikit. Tajibu alal muslim, sholat itu tentunya diwajibkan bagi setiap muslim wal muslimah. Karena sholat termasuk rukun apa? Islam. Jangan sampai seorang muslim ditanya rukun Islam enggak hafal. Jika ada seorang muslim atau muslimah ditanya rukun Islam atau rukun iman sampai tidak tahu, berarti memang dia bukan seorang muslim yang taat. Karena seorang muslim yang taat, walaupun 5 atau 6 perkara ini tidak dia hafal, pasti hafal. Kenapa? Dia kerjakan dalam kesehariannya, sholat, zakat, puasa. Orang kafir, apakah wajib? Tidak. Dalam hal ini, sholat wajib bagi seorang muslim. Adapun kafir, yang dituntut pertama kali dari mereka adalah al-Islam, yaitu masuk Islam. Baru kemudian melaksanakan ibadah-ibadah. Seorang muslim yang seperti apa? Apakah setiap muslim atau setiap muslimah? Tidak. Yaitu al-muslim al-baligh, seorang muslim yang sudah mencapai batasan baligh, ataupun muslimah yang sudah baligh, yang sudah mencapai usia baligh. Kemudian syarat yang berikutnya, al-aqil, berakal. Artinya dia tidak majnun, tidak gila, atau yang semisal dengan gila, stres dan lain sebagainya, atau yang digolongkan seperti orang gila, seperti mabuk, orang yang hilang akal, atau yang digolongkan dengan orang yang tidak berakal seperti orang yang terlelap tidur, padahal dia ya maka tidak berdosa jika memang hal itu tidak ada unsur kesengajaan, tertidur pulas sampai lewat waktu sholat, atau lupa. Karena orang yang lupa berarti akalnya tidak ada, artinya dia tidak sadar saat itu. Demikian juga digolongkan orang-orang yang mendapatkan udzur, tidur terlelap sehingga keluar waktu sholat atau lupa mengerjakan sholat. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya an-nasi wan-na'im, orang yang lupa dari sholat atau tertidur darinya, fa kafaratuha, kafarahnya, dendanya, an yusalliha idza dzakaraha, dia sholat kapanpun dia ingat. Jadi orang yang terlelap tidur, kemudian terbangun, sudah lewat waktu sholat, maka segera bangkit untuk sholat. Demikian juga orang yang terlupa, ketika dia ingat dia belum sholat, kapan waktu sholatnya? Ketika dia ingat. Jadi kalau orang yang tertidur, waktu sholatnya saat bangun, orang yang lupa, waktu sholatnya saat dia teringat. Yaitu maksudnya sholat yang tertinggal. Adapun sholat yang akan datang ya tentunya sesuai syarat, masuk waktu baru sholat. Apa contohnya? Contohnya misal sholat subuh. Jika kita terlelap tidur kemudian bangun jam 8, maka waktu sholat subuh jam 8 itu segera untuk ambil air wudhu kemudian sholat. Karena itu waktu bagi orang yang tertidur. Jangan ditunda. Jangan ngobrol dulu, jangan makan dulu, jangan main-main dulu, jangan. Langsung sholat. Demikian juga orang yang lupa. Misalkan dia lupa sholat duhur, sudah lewat waktu asar, sudah lewat waktu maghrib, ingatnya di waktu isya. apa yang harus dia lakukan? Segera sholat. Ya, saat dia ingat segera sholat, jangan ditunda. Baik, jangan ditunda. Ghairul haid wan nufasa. Syarat yang berikutnya, tidak sedang haid, tidak pula sedang nifas. Ini khasun bin nisa, ini khusus bagi wanita. Adapun muslim yang tentunya belum mencapai usia baligh, maka disunahkan bagi orang tua untuk mendidik mereka, mendidik ketaatan kepada seorang anak sedini mungkin. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa dan tidak merasa asing. Sehingga kebiasaan yang dilakukan ini akan terasa ringan. Beda jika seseorang tidak pernah membiasakan sebuah perbuatan, ya kemudian dia lakukan di awal pertama kali akan berat. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi ringan. Sehingga membiasakan ibadah pada seorang anak itu sedini mungkin. Dididik mereka. Jangan berhujah dengan tufuliyah karena masih kecil, sudah biarlah masih kecil, masih kanak-kanak, nanti aja kalau sudah dewasa, jangan. Ya. Karena sesuatu itu butuh pembiasaan. Baik. Kemudian masalah yang ketiga tentang seputar syarat-syarat sholat. Sudah kita bahas dan kita sampaikan bahwasannya syarat itu adanya kharijul ibadah, adanya di luar ibadah dan harus ada sampai akhir ibadah. Baik. Jadi syarat itu harus dipenuhi sebelum ibadah dan harus ada sampai selesai ibadah. Berbeda dengan rukun. Satu gerakan ke gerakan yang lainnya berbeda-beda. Wa syurutuha tis'ah. Syarat sahnya sholat itu ada 9 kata para ulama. Yang pertama, al-Islam. Fala tasih min kafir libutlani amali. Yang pertama harus berislam. Artinya dia harus muslim. Beragama Islam. Tidak sah dari orang kafir jika mereka sholat sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena batalnya amalan mereka. Seperti kita tahu bahwasanya syarat diterimanya amal yang pertama Islam, yang kedua ikhlas. Naam, yang pertama Islam, kemudian ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah dan mencontoh Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-aqlu. Punya akal. Artinya tersadar. Akal pikirannya terjaga, tidak hilang. Fala tasih min majnun. Maka kata beliau tidak sah dari orang gila. Karena orang gila itu saat berbuat dia tidak sadar. Dia tidak mengerti sedang apa. Dia tidak tahu sedang mengerjakan apa. Berbeda dengan orang yang terjaga, dia paham dia sedang apa, dia mau apa. Li'adami taklifih. Demikian juga karena memang orang gila itu tidak ada beban. Ya, orang gila itu tidak terbebani dengan syariat. Karena dia kurang, enggak punya akal. Kemudian yang ketiga, al-buluk. Yang ketiga, yaitu usia baligh. Fala tajib ala sabi hatta yablugha. Tidak wajib, tapi disunahkan bagi seorang anak sampai dia mencapai usia baligh. Walakin yu'mar biha li sab'in, tetapi diperintah untuk mengerjakan sholat jika usianya telah mencapai 7 tahun. Anak biasanya kalau sudah mencapai usia 7 tahun, mayoritasnya mereka sudah tamyiz, apa, sudah bisa membedakan, sudah ngerti, sudah paham sedang apa. Begitu pula sudah ngerti dengan perintah, sudah ngerti dengan larangan. Usia tamyiz. Wa yudrabu 'alaiha li'asr, dipukul jika meninggalkan. Artinya ad-darbu di sini, pukulan di sini adalah pukulan tarbiyah, pukulan untuk mendidik. Jika memang si anak ini susah untuk diperintah. Tetapi kalau dia orang muda, anak yang muda mengerjakan sholat, maka tidak perlu pendidikan dengan kekerasan. Pendidikan dengan kekerasan itu alternatif. Ya. Tidak digunakan kecuali ada hajat, ada kebutuhan. Karena asal pendidikan itu dengan kasih sayang, dengan perhatian. Li hadis, hal ini berdasarkan dengan hadis, muru auladakum bisolat bisab'in al-hadis. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat di saat usianya 7 tahun. Sebagaimana sebuah bait syair yang sering kita ulang, mali mayyitin li jurhin ilamu, tidaklah sang mayit itu jika dilukai akan merasa sakit. Ya, mayit manusia itu kalau sudah mati, ya, kita lukai, dia tidak akan merasakan kesakitan. Apa arti bait ini? Seseorang jika telah membiasakan dengan sebuah pekerjaan, maka tidak akan terasa berat bagi dirinya. Terbiasa. Sebagaimana mayit, kalau sudah mati, dilukai tidak sakit. Demikian juga jiwa dan raga kita, jika sudah kita biasakan dengan sebuah pekerjaan tertentu, maka terasa ringan dan biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, at-taharah minal hadatsain ma'al qudrah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Umar la yaqbalullahu salata bi ghairi tahur. Rahu Muslim. Yang keempat, suci dari 2 hadas, hadas besar maupun hadas kecil, jika dia mampu. Hadas kecil ini selain junub, haid, dan nifas, semuanya disebut hadas kecil. Kenapa? Cukup dengan wudu. Adapun hadas besar, ya, 3 perkara, junub, haid, dan nifas. Kenapa tidak cukup dengan wudu, tetapi harus mandi? Ma'al kudroh, hal ini juga termasuk batasan yang penting untuk kita tahu, jika mampu. Artinya, ketika seseorang mendapati dirinya masyakoh, perkara yang berat, bal yu'addi ila halakati nafsi, bahkan sampai mengantarkan kepada hancurnya, binasanya jiwa, meninggal, maka boleh untuk berpindah ke tata cara yang lain. Misal orang sakit tidak mampu menggunakan alat suci air, maka boleh pindah ke tayamum. Atau orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, ya, di saat dia sudah suci dan hendak sholat, dia tidak mendapati air, ya, telah mencari namun tidak dapat, maka bisa berpindah ke tayamum. Ini maksud dari kalimat ma'al kudroh, kalau dia mampu. Selebihnya kalau misal memang dia betul-betul tidak bisa, maka ma'aniyah, dengan niat. Ya, contoh ada seorang muslim tertawan, ya, dimasukkan ke dalam penjara, diikat kedua tangannya, kedua kakinya, tidak bisa bergerak. Ya, tentunya ketika masuk waktu sholat harus sholat, maka bagaimana? Maka tetap dia niatkan suci, bersuci, kemudian dia sholat. Baik. Jangan sampai memaksakan diri. Jika seseorang junub di malam hari, kemudian dia tinggal di sebuah negeri yang punya dua musim, as-saif wasyita, musim dingin dan musim panas. Ya, di saat musim panas mudah kita untuk mandi, baik yang junub, yang haid atau yang nifas. Tetapi bagi yang sakit, ya, maka di saat musim dingin ini sangat berat, bisa sampai mengantarkan kepada, ya, kematian karena dia sedang sakit. Maka bagaimana caranya? Dia berpindah ke tata cara yang kedua dari tata cara bersuci, yaitu tayamum. Atau terluka, yang lukanya itu tidak boleh tersentuh air. Ya, seperti kisahnya sahabat yang sujarah suhu di Ghazwah. Ada seorang sahabat yang saat itu kepalanya tertimpa batu pada peperangan. Wahwa junub. Di malam harinya dia junub. Sementara kalau junub harus disiram kepala. Fastaqta. Ya, sahibah, kemudian dia mencari sahabatnya dan bertanya, "Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Kepalaku terluka parah sementara aku junub. Bolehkah aku tayamum atau bolehkah aku tidak mandi?" Maka sahabatnya yang dia jahil, bodoh, mengatakanlah, "Alaika bil ghusli, tetap kamu harus wajib mandi." Ya, maka faghasala faqatala. Famat. Kemudian sahabat ini mandi, kemudian mati. Kenapa? Bahaya. Ya, fa akhbara dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikabarkan kepada Rasul. Wahai Rasulullah, telah terjadi demikian dan demikian. Maka Rasul mengatakan, faqatalu qatalahumullah. Dia telah membunuhnya. Ya, ala sa'alu idza jahilu innama jawa'ul 'ai as-su'al. Tidakkah mereka mau bertanya kepada yang berilmu jika mereka tidak tahu tentang sebuah permasalahan jalan keluarnya? Sesungguhnya obat bagi kebodohan itu bertanya. Bodoh itu juga penyakit, tetapi jarang yang merasakan karena memang tidak sakit bodoh itu. Beda dengan flu, pilek, batuk, kanker, sakitnya ya sangat kerasa di badan. Itu di antara perbedaan sakit hati dan sakit badan. Kalau sakit hati itu orang yang sakit enggak ngerasa, yang ngerasa sakit orang lain. Tapi kalau sakit badan yang ngerasa dia, orang lain enggak ngerasa. Ya, orang punya penyakit mencuri. Siapa yang merasakan sakitnya? Orang lain, sendalnya hilang, kursinya hilang, mobilnya hilang. Dia senang-senang saja. Nah, demikian juga al-jahlu ini adalah penyakit yang ada pada diri kita. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk menghilangkan. Ya, dengan giat menghadiri majelisul ilmi, bertanya jika dia tidak tahu tentang sebuah permasalahan, supaya apa, penyakitnya sembuh. Apa penyakit bodoh? Ya, penyakit yang berbahaya dari segala penyakit jasad. Ya, penyakit bodoh ini penyakit yang sangat berbahaya dibanding dengan yang paling bahaya dari penyakit jasad. Kenapa demikian? Kalau penyakit jasad, kalau sudah mati, sembuh. Ya, Banda, tanya Pak Dokter. Kanker misalkan, atau penyakit AIDS, kalau sudah mati, pasti sembuh. Ya, karena di kuburan nggak ada dokter. Beda dengan penyakit bodoh. ya di dunia juga dia bingung, tetapi lebih parahnya nanti di kubur, ya di alam kubur atau di alam ya akhirat, dia akan merasakan kepedihan yang berlipat-lipat. Jadi jangan diremehkan dawaul jahli, da'ul jahli, penyakit bodoh. Hal ini berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar. Beliau bernama Abdullah. Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab. Bapak dan anak sama-sama mujahid. Ya. Orang-orang yang dikenal dengan jihadnya dalam Islam. Bapaknya seorang khalifah. Setan kabur kalau ketemu dengannya. Demikian juga Abdullah bin Umar. Sahabat yang ma'ruf dengan ittiba. Sahabat yang ma'ruf dengan ittibanya kepada Rasul. Jadi selalu menanyakan apa yang diperbuat oleh Rasul. Sampai suatu hari ketika beliau ingin mengadakan perjalanan menuju negeri Syam. Ya, dia bertanya kepada sahabat yang tua-tua. Dia bertanya, di mana tempat buang hajatnya Rasul, di mana beliau singgah, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau sekian dan sekian. Ditiru semua itu. Walaupun sebenarnya tidak ada perintah untuk itu, tapi apa? Semangatnya beliau dalam mencontoh sunnah. Ya, yang seperti ini ya sulit untuk kita dapati di masa-masa kita. Masa-masa yang al-jahlu ya muntasirah. Masa-masa yang kebodohan dengan agama itu sudah merajalela. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati hidup ya di zaman yang sudah kebodohan menguasai. Ini Abdullah bin Umar. Bapak dan anak yang sama-sama soleh. Kesolehan anak ia dilahirkan dari seorang bapak yang soleh. Jangan sampai berharap anaknya soleh tapi bapaknya tidak soleh. Bagaimana kita bisa mengetahui anak kita soleh, wong kita tidak tahu apa itu soleh. Jadi kalau kita ingin anak kita soleh, pahami apa itu arti soleh dan jadilah engkau orang soleh. Jadi kalau kita ingin berharap anak kita soleh tapi kita tidak tahu soleh itu apa, ya maka nanti akan salah. Layak balullah, Allah tidak akan menerima, kata Rasulullah, salatan, sebuah salat bi ghairi tahur, tanpa ada kesucian. Ini artinya suci dari hadas besar dan hadas kecil, ini merupakan syarat dari sahnya salat. Bagaimana kalau kita ragu dengan kesucian kita? Tadi sudah wudu apa belum? Masuk masjid dari rumah, mau masuk dia bingung. Wudu belum, wudu belum. Jawabnya belum. Ambil air wudu kemudian sholat. Karena asal manusia itu bukan di atas suci, tapi di atas hadas. Jadi kalau kita ragu suci atau hadas, hadas. Ambil yang terkecilnya. Selamat. Yang kelima, dukhulul waqti lis-salati al-mu'aqqatah. Masuknya waktu bagi salat-salat yang memang dijadwalkan waktunya. Dalam hal ini salat lima waktu. Adapun sholat selain yang lima waktu, yang memang sholat mutlak, sholatnya boleh kapan saja, di mana saja, maka ini tidak butuh waktu. Yang dia butuhkan hanyalah menghindari waktu-waktu larangan. Ya, ba'da subuh, ketika matahari pas di tengah, dan ba'da al-asr. Ini tidak boleh untuk sholat mutlak, sholat sunnah. Karena salat sunnah itu ada yang ditentukan waktunya, seperti salat rawatib, salat tahajud. Ada yang tidak ditentukan waktunya, atau selebihnya kita sebut dengan salat mutlak. Ada salat mutlak, ada salat muqayyad, yang terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Liqaulihi ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103 atau 103. Sesungguhnya salat-salat itu terbukti wajib bagi kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Surat An-Nisa ayat yang ke-103. Ini juga sebagai dalil yang jelas bahwasanya sholat-sholat fardu yang 5 waktu itu ditentukan waktu-waktunya. Tidak boleh seseorang sholat sebelum masuk waktu. Ya. Kemudian kalau timbul pertanyaan dari kita, yang diinginkan dengan waktu ini azan atau bukan? Ya, sebagian kita tidak akan sholat kecuali dengar azan. Ya, dia enggak akan sholat zuhur kecuali sampai dengar azan di masjid, misal. Maka kita katakan wallahu ta'ala alam, bahwasanya yang dimaksud dengan waktu itu adalah waktu, kalau kita mungkin di sini kenalnya jam, dihitungnya dari jam masuk, bukan dengan azan. Dan walhamdulillah azan itu sebagai istiqnasan, sebagai penyerta jika ini merupakan tanda masuknya waktu sholat. Walhamdulillah jika kita hidup di komunitas muslim, di negeri muslim, di negara muslim. Ya, tetapi syariat Islam itu tidak terbatas pada daerah muslim. Demikian juga lebih luas dari itu, daerah-daerah yang mereka penduduknya bukan muslim. Maka yang menjadi patokan waktu sholat ini adalah waktu itu sendiri, jam. Ada azan, walhamdulillah kita sholat, tidak ada tetap kita juga sholat. Karena azan ini bukan syarat sahnya sholat. Ya, bukan syarat sahnya sholat. Wali hadis Jibril hina amman Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salawatil khamsi. Demikian juga hadis yang lain, hadis Jibril ketika Nabi menjadi imam pada salat 5 waktu. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ma baina hadainil waqtain waqtun. Sesungguhnya di antara 2 waktu ini ada waktu. Di antara 2 waktu sholat itu ada waktu. Artinya, ketika kita mendapati zuhur itu jam 12, ya, dan asar itu misal jam 3, maka kita boleh menjalankan sholat selama ini. Ya, selama jam 12 sampai jam 3. Itu waktu yang tersambung untuk zuhur. Artinya waktu di sini muttasah, luas. Jadi waktu sholat itu enggak hanya terbatasi pada satu waktu, artinya ketika azan langsung sholat, setelahnya enggak boleh, tidak, tapi apa? Terus memanjang sampai sholat berikutnya. Ini insya Allah ma'ruf. Hadis yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Ahmad dalam sunannya atau musnadnya, kemudian An-Nasa'i dalam sunannya, demikian juga Tirmidzi dalam sunannya, dan disahihkan hadis ini oleh Syekh Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Sunan itu adalah nama sebuah susunan kitab yang disusun sesuai dengan bab. Kalau musnad itu nama sebuah kitab yang disusun sesuai dengan nama sahabat. Jadi jangan bingung, kalau kita dulu bingung, ini Sunan Tirmidzi ini maksudnya apa, sunan, kalau kita kan yang ma'ruf sunan itu kan gelar sunan Gunung Jati, bukan itu maksudnya. Yang diinginkan dengan sunan itu adalah kitab yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Bab wudu misalkan di situ disebutkan hadisnya fulan-fulan, bab salat disebutkan hadisnya ini, bab zakat ini, salat ini, sekian dan sekian, namanya sunan. Tapi kalau musnad itu disebutkan sesuai dengan nama sahabat. Abu Hurairah hadisnya ini disebutkan semua, Aisyah ini, sekian dan sekian. Jadi sunan itu bukan gelar. Sunan itu nama sebuah kitab. Alhamdulillah yang sudah tahu. Sebagian yang belum tahu bingung. Disangka sunan itu gelarnya Abu Dawud. Jadi sunan Abu Dawud, sunan Tirmidzi. Maksudnya itu kitab sunan itu, bukan gelar. Baik. Sudah tahu sebelumnya? Alhamdulillah. Pada belum tahu. Kemudian yang keenam, satrul aurati ma'al qudrati bi syai'in la yasiful basharah. Menutup aurat. Jika mampu dengan sesuatu yang tidak mensifatkan kulit, artinya tebal, menutupi dengan batasan-batasan syariat. Kalau laki-laki minimalnya pusar sampai lutut tertutup. Minimal. Jika tidak mendapati pakaian. Tapi kalau dia mendapati pakaian, ya harus berhias sebaik mungkin. Pakaian yang sopan, rapi, bagus, indah. Khudhu zinatakum inda kulli masajid. Ambillah perhiasanmu ketika hendak pergi ke masjid. Jadi jangan apa sembarangan. Betul-betul perhatikan pakaian sholat kita dengan rapi dan baik. Adapun bagi wanita, kulluhu atau kulluha aurah. Untuk wanita ini semuanya aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Ini jika tidak sholat di muka umum, artinya tidak ada orang ajanib, tidak ada orang asing yang bukan mahram. Tetapi kalau ada orang asing yang bukan mahram, maka kulluhu aurah, semuanya ditutup. Kalau untuk wanita mungkin yang kita kenal pakaian sholat mereka dengan mukena, itu cukup jika di dalam rumah, karena menutupi. Baik. Demikian juga diambil dari ucapan beliau, la yasiful basarah, tidak mensifatkan kulit. Artinya tidak tembus pandang. Pakaian yang sangat tipis, ya, yang sampai kelihatan di balik pakaian itu. Maka di sini tidak dikatakan sebagai menutup aurat. Tapi juga diperhatikan, yang dimaksud dengan menutup aurat itu tidak hanya menutup kulit, tetapi juga tidak mensifatkan potongan-potongan tubuh. Artinya pakaian itu longgar, tidak press body, ketat. Mungkin secara tinjauan yang pertama itu menutup kulit masuk, tetapi apa? Itu tidak masuk pada tinjauan yang kedua. Kenapa? Masih membentuk, ya, potongan-potongan tubuh. Ini juga diperhatikan. Ya, jika kita sering pakai pakaian celana pantolun misalkan atau pantolun, maka ahsan ditutup dengan baju yang sedikit panjang ke bawah seperti gamis, atau paling tidaknya pakai sarung. Baik. Karena jika pakaian itu ketat, ya, kita tidak tahu gerakan-gerakan sholat itu terkadang, ya, memunculkan hal-hal yang kita tidak inginkan, bagian-bagian tubuh kita yang sifatnya aurat akan muncul. Walaupun kita tidak mengatakan sholatnya itu batil atau batal, tidak, tapi kurang sempurna. Sehingga para ulama menyebutkan hukum bantalun, ini celana ketat, itu makruh jika untuk sholat, karena belum sempurna dalam menutup aurat. Karena nutup aurat itu tidak sebatas nutup kulit, tetapi juga apa, ya, menghalangi pandangan manusia dari potongan-potongan tubuh kita, dubur dan kubulnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan hal ini, ini syarat yang keenam, firman Allah ta'ala, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Al-A'raf 31. Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika hendak ke masjid. Surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Zinah itu artinya apa? Perhiasan yang terbaik. Sesuatu itu kalau jelek enggak dikatakan perhiasan. Ya, dan termasuk di antara kalimat perhiasan adalah al-libas, adalah pakaian. Ada syubhat, ya, yang mengatakan bahwasanya memaksudkan dari kalimat zinah itu khusus pada perhiasan saja, emas, perak, intan, berlian, dan tidak memasukkan di situ apa, pakaian. Ini salah. Dan bahkan pakaian itu adalah perhiasan yang paling pertama tingkatannya sebelum perhiasan-perhiasan yang lain, sebelum kalung, gelang bagi wanita. Karena tidak mungkin seorang wanita keluar rumah pakai kalung, pakai gelang, pakai anting, tapi tidak berpakaian. Iya kan? Apakah yang demikian dikatakan dia seorang wanita yang berhias? Tidak. Ya. Pasti yang diperhatikan yang pertama kali adalah pakaian dulu. Pakaian disetting sedemikian rupa, depan, belakang. Ya, setelah itu baru dia pakai perhiasan. Jadi salah pemahaman yang mengatakan bahwasanya pakaian itu bukan termasuk bagian dari perhiasan. Baik. Bahkan para salaf dahulu itu menjadikan pakaian mereka kekhususan. Ini pakaian khusus buat ke masjid, ini pakaian khusus untuk keluar, supaya terbedakan. Ya, paling tidaknya rapi, paling tidaknya pantas dilihat. Apalagi seorang ahlu sunnah, jangan sampai kalah dengan orang yang tidak belajar. Terkadang kita juga malu. Sebagian, ya, orang yang sudah belajar sunnah, tahu sunnah, tetapi pakaian mereka dibanding dengan pakaian orang yang tidak belajar jauh. Yang ini pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Kalau dia cuma pakai celana pantolon, kaos sporot, enggak pakai peci, ya. Coba. Kan enggak pantas. Yang seperti itu. Dilihat dari sisi kerapian, dari sisi apa, kesiapan dia untuk ibadah sudah jauh. Ya, dari sisi mengagungkan dia ibadah sholat juga sudah jauh. Ini juga diperhatikan dengan baik. Ya. Dengan dasar apa? Ayat ini. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimam. Demikian juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yang juga hadis ini di diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi, Ibnu Majah dalam sunan-sunan mereka, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab yang kita sebut yang disebut di awal tadi, Al-Irwa. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Allah tidak menerima salatnya seorang wanita yang sudah balig, maksudnya salat haid ini salatnya seorang wanita sudah balig, illa bi khimar, kecuali dengan kerudung. Ya. Maksudnya pakaian yang khusus buat salat yang menutupi jasadnya. Baik. Qala auratul rajul al-baligh. Ini sekarang beliau membahas batasan aurat yang harus ditutupi di saat sholat. Auratnya laki-laki yang sudah baligh, ma baina surrati wa rukbah, anggota badan di antara pusar dan lutut, pusar dan dengkul tertutup, itu minimalnya. Baik, itu minimalnya jika memang pakaiannya tidak ada. Itu juga diantara yang harus tertutup dari pandangan manusia. Ya, itu juga batasan, tidak hanya khusus dalam sholat, tetapi juga pandangan manusia. Tidak boleh seseorang telanjang keluar rumah pakai kolor misalkan, jenggotan, pakai celana pendek, telanjang, ya, dada keluar rumah, koloran. Insyaallah, malu jenggotnya. Malu sama jenggotnya saja. Nah, gua mau futsal, Ustaz. Emang enggak ada celana yang lain? Apakah harus telanjang dada? Yang mending kalau bodinya, ya, bagus, ini sudah perutnya nonjol ke depan, dadanya kempes. Nah, itu tidak sopan tentunya. Yang mandang pun geli. Ini Pak Jenggot kok pakaian kayak gitu. Orang kan sudah menilai orang itu kalau ya berjenggot, penampilan sari, itu orang yang pantas dicontoh, jadi figur, walaupun ya kita tidak ngerasa. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Memang menjadi figur, dicontoh itu berat, semuanya terbatasi. Tetapi kalau kita ikhlas, nikmat. Ya, terkadang beratnya kita untuk berpakaian syar'i itu karena memang belum ikhlas. Enggak ada keikhlasan, masih berat. Jadi ya terasa berat. Baik, itu paling tidaknya yang tertutupi. Jadi jengkol sampai pusar. Maksudnya pusar tertutupi, jenggolnya juga tertutupi, di atasnya atau di bawah, di atas pusar dan di bawah apa? Rukbah, ini lutut. Itu aurat kecil, aurat besarnya ya kubul dan dubur. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Terkhusus dijaga di saat sholat. Ini minimalnya kalau kita tidak mendapati pakaian. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, hal ini berdasar dengan sabda Nabi kepada Jabir, sahabat Jabir ibn Abdullah. Nabi pernah berkata kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, idza sallait fi thawbin wahid, wahai Jabir, jika kamu harus sholat di satu baju, sarung saja misal, fa'inkana wasi'an, jika bajumu itu luas, faltahif bihi, maka berselimutlah. Artinya semua ditutup dari mulai bahu sampai bawah atau sampai atas, sampai dada, faltahif namanya, diikatkan seperti baju umroh. Wa'inkana dhayyika, seandainya kain tadi sempit, fatazir bihi, maka pakailah seperti orang memakai sarung. Ya. Ma'ruf kalau orang pakai sarung itu yang tertutupi ya pusar sampai bawah paling tidaknya. Ini jika cuma punya satu baju. Tapi mustahil kalau zaman kita baju kita cuma satu. Ya. Kalaupun ada itu mungkin pas habis bencana ya, karena kalau ketika dia lari yang dipakai cuma celana sama bajunya. Mungkin. Tetapi kalau tidak ya mustahil lah kita siap kita cuma punya satu baju enggak mungkin. Nah, tapi kalau pas darurat betul kita enggak punya baju kecuali ya satu kain, maka dilihat kalau kainnya lebar dan panjang tutupi dada sampai bawah. Tapi kalau ya hanya sedikit maka paling tidaknya tertutupi pusar dan lutut. Nah, itu masalah baju. Boleh atau tidak pakai baju rangkap? Ya boleh, tidak apa-apa. Saya pernah ditanya, lupa sisi pertanyaannya seperti apa. Intinya dia menanyakan boleh enggak seseorang itu pakai baju rangkap. Entah maksudnya apa. Ya, kita katakan tidak ada larangan. Baik celana, atasnya sarung, gamis, habis gamis pakai jaket, boleh. Tidak apa-apa. Walaupun bertingkat-tingkat tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kita sholat tanpa busana, itu tidak boleh. Artinya bukan bertingkat-tingkat ya, rangkap, ya tidak apa-apa. Wal aula wal afdol, tetapi yang utama dan yang bagus, an yaj'ala ala atiki syai'an minatiyab. Hendaknya dia menutupi bagian atasnya pakai baju. Ini tadi karena kita bicara masalah darurat. Masalah apa? Darurat. Kalau darurat paling tidaknya yang tertutup adalah pusar sampai lutut. Tetapi kalau enggak dalam keadaan darurat, ma'ruf ya. Tetap atasan pakai, bawahan pakai. Sempurna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nahi ar-rajul an yusalliya fi thawb laisa ala atikihi minhu syai. Nabi pernah melarang seorang laki-laki salat dengan satu baju. Ya tidak pakai atasan. Celana saja tidak pakai baju. Nabi melarang. Ini mungkin keadaan laki-laki itu keadaan saat lapang ya. Pakaiannya banyak. Kalau kita sambungkan dengan hadis yang dibawakan sebelumnya, seakan-akan ada pro dan kontra, ada tabrakan. Di atas menyatakan boleh engkau pakai satu baju. Jika bajumu luas, kain itu luas, pakai untuk mengikat tubuhmu. Jika pakaian sempit, cukup pusar dan lututmu tertutup. Yang berikutnya menyatakan tidak boleh seseorang sholat pakai satu baju. Ya. Kalau kita tidak diarahkan oleh para ulama, kita juga bingung. Di atas boleh sholat pakai satu baju, di bawah tidak boleh. Ini gimana ini? Ini maksudnya menyesuaikan keadaan hamba masing-masing. Karena tidak semua hamba itu dalam keadaan lapang, tidak pula seorang hamba itu selamanya dalam keadaan sempit. Tetapi semuanya diperhatikan dalam syariat. Jika kamu lapang, jangan sholat kecuali sempurna baju ya pakaianmu. Jika kamu dalam keadaan sempit, maka pakailah pakaian sesuai dengan yang Allah mudahkan. Wal mar'atu, nah sekarang kita pindah. Adapun wanita, kulluha auratun illa wajhuha wa kaffaiha. Adapun wanita, semuanya aurat. Ya, wanita semuanya aurat. Kecuali wajahnya dan tangannya. Kecuali apa? Wajahnya dan tangannya boleh terbuka di saat sholat. Jika dia tidak sholat di tempat umum. Tetapi kalau dia sholat di tempat umum, ditutup semua. Baik wajah maupun kedua telapak tangannya. Karena apa? Wanita semuanya aurat. Dan memang ini ada khilaf. Tetapi yang rajih, ya, wajah dan kedua telapak tangan itu aurat. Ada pro dan kontra. Illa idza sallait amamal ajanib, kecuali jika wanita tadi sholat di depan laki-laki asing yang bukan mahram, ay ghairu mahram atau ghairul maharim, fa innaha tughatti kulla syai. Dia menutupi seluruh jasadnya. Ini betul-betul Islam itu menjaga kejelekan sebelum munculnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, karena itu adalah sebuah kekejian dan keburukan dan jalan-jalan yang jelek, maka dari pihak lain pun Allah memberikan apa? Aturan kepada wanita supaya mereka tidak mengumbar aurat mereka dengan menutup dengan hijab yang syar'i. Wanita itu sumber petaka, sumber kebaikan. Jika sebuah negeri wanitanya bagus, salihah, generasi yang muncul pun bagus dan salihah. Jika wanita pada sebuah negeri itu ya rusak akhlaknya, maka generasi yang muncul itu pun tidak jauh dari itu. Maka para pemikir-pemikir kafir atau bahasa halusnya non-Islam, karena mereka enggak mau dipanggil kafir, itu pengin bagaimana muslim itu rusak. Kalau dirusak, dibantah langsung agamanya, enggak mungkin. Karena kecemburuan mereka dengan agama itu besar. Tapi bagaimana cara merusak? Yaitu dengan wanitanya. Isi rumahnya diobrak-abrik dulu. Ya. Jika sudah rusak, maka gampang sekali untuk menghancurkan sebuah negeri. Diceritakan negeri Mesir adalah negeri yang multazimah bidin. Itu dari awal adalah negeri yang terkenal dengan kuatnya dalam berpegang teguh dengan agama. Semua wanitanya mutahajibat, semuanya berkerudung. Tidak ada aurat yang terumbar di tengah-tengah negeri itu. Ya, sehingga negeri itu terjaga dari kejelekan-kejelekan. Sampai bingung, ya, orang-orang kafir pengen menghancurkan negeri Mesir ini dari mana? Generasi tumbuh dengan baik, menjadi pemimpin pun baik, terus seperti itu. Generasi demi generasi, terus estafet kebaikan itu ada. Kenapa? Dibina oleh orang-orang baik. Ya, sementara rumah tangga kita itu adalah miniatur negara. Kalau seandainya setiap rumah tangga itu, ya, baik, rumah tangga muslim itu salihah, maka negara itu akan dihuni oleh penduduk yang salihah, salihin, salihat. Sehingga ketika muncul seorang pemimpin, pemimpinnya pun orang yang paling saleh di antara mereka. Loh, kok bisa? Iya, karena pemimpin itu sebelum dia jadi pemimpin adalah rakyat. Dan pemimpin itu bagian dari rakyat. Siapa pemimpin kita? Seperti itulah rakyat kita. Nah, sehingga mereka ketemu kuncinya. Apa? Dirusak kaum wanitanya. Ya, disodorkan pakaian-pakaian yang modis, pakaian-pakaian yang menarik, pakaian-pakaian yang menawan. Awalnya bagus. Ya, di setting yang pertama keindahannya, yang tadinya tidak terlalu tampak ketika keluar rumah, sedikit ditampakkan keindahannya. Ya, kemudian yang berikutnya ganti model. Itu pun prosesnya lama, enggak langsung jebret. Prosesnya lama. Sabar mereka untuk menyesatkan kaum muslimin itu sabar. Ya, setelah model ini sudah diterima, muncul lagi model baru. Ya, sedikit feminim, sedikit dikurangi. Yang tadinya mungkin kalau dasternya itu nutupi pergelangan tangan, sedikit ditarik. Ya, kelihatan apa? Lengannya sedikit. Berjalan lama, tidak sadar, terus akhirnya apa? Sampai habis bagian mereka. Habis bagian mereka digantikan dengan pakaian apa? Dalaman. Ya kan terbalik kan, kalau di rumah pakainya berukut, daster, tapi kalau keluar rumah pakainya pakaian dalam. Jadi pakaian luar buat dalam, pakaian dalam buat keluar, kalau sekarang. Jadi akhirnya apa Mesir? Apa yang terjadi sekarang Mesir? Hancur. Tinggal nama Mesir itu. Nah, tidaklah keluar ya para penuntut ilmu agama dari sana, kecuali pulangnya membawa kejelekan-kejelekan. Kenapa? Sudah terkontaminasi dengan berbagai macam fikrah-fikrah yang menyesatkan. Dari mana awal pertama kali rusak? Dari wanitanya. Maka perhatikan, ayuhal aba, wahai ya, para suami, didik istrinya, ditanyakan siapa temannya, kemana mainnya, apa kegiatannya selama dia tinggal di rumah. Jangan hanya kerjaannya itu pagi mandi kerja, sore pulang mandi keluar. Gak pernah nanya istri, temanmu siapa, tadi kamu apa, kegiatannya kemana, keluarnya kemana. Ya, jangan kemudian kita berpikir istri kalau sudah kudungan pasti bagus. Belum tentu. Mereka itu manusia bukan malaikat. Ya. Jangan-jangan istri kita itu kalau kita keluar kerja kelayapan kesana kemari, ya, ghibah kesana kemari, teman-temannya enggak jelas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin bagi wanita. Jangan dipimpin wanita, kita yang memimpin mereka. Ini wanita. Auratnya adalah semua jasadnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Fa innaha tughatti kulla syai' liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu auratun. Mar'ah itu aurat. Kecuali suara. Ya, suaranya bukan aurat. Suara wanita itu bukan aurat, tetapi jika sang wanita atau seorang wanita harus berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka pakailah nada-nada yang biasa kamu ucapkan. Ya, jangan memakai nada-nada yang di luar kebiasaan. Artinya apa? Janganlah nada bicaramu itu bisa memancing, mengundang syahwat. Wala tahdha'na bil qaul fayatma'a alladziina fi qalbihi marad. Jangan kamu liukkan, jangan kamu perbagus, percantik suaramu sampai ada orang yang hatinya berpenyakit jadi sakit. Karena suara wanita itu bisa beda-beda. Ya, suara saat dia merayu suaminya lembut, halus, enak didengar. Suara saat dia marah pada suaminya, ya. Nah, jadi suara yang dikatakan aurat itu suara yang diiringi dengan liukan-liukan atau yang mendayu-dayu sehingga bisa membangkitkan apa? Syahwat. Adapun suara adi kebiasaan wanita itu bukan aurat. Ini ala qaulir rajih. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bihimar. Ini sudah kita ambil tadi. Ini diantara batasan aurat bagi laki-laki maupun apa wanita. Kemudian yang ketujuh kita selesaikan. Ijtinabun najasa fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi. Ai makanu salatihi ma'al qudrah. Menjauhi najis pada badan, pakaian dan tempat. Jika mampu. Baik. Badannya harus bersih dari najis. Pakaiannya harus bersih dari najis. Maka kita disyariatkan, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika hendak buang hajat istinja. Ya. Membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan air atau istijmar. Ya, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu dan yang semisalnya. Supaya apa? Sewaktu-waktu kita mau ibadah, dalam hal ini sholat, pakaian kita dalam keadaan suci dari najis. Bukan kotor, kalau pakaian kotor boleh-boleh saja. Misalkan kita dari sawah, pas mau sholat, pakaiannya masih yang ada, silakan, tidak masalah. Kalau misalkan tidak sempat, ya, kenapa? Kotor bukan najis. Ya, kotor bukan najis. Jadi yang kotor itu belum tentu najis, tapi yang najis pasti kotor. Demikian juga apa bukah tempatnya. Alhamdulillah kalau di kita masjid-masjid terjaga. Ya, masjid-masjid apa terjaga. Dan dua tempat yang kita tidak boleh untuk sholat di sana, baik darurat atau tidak, ya, kamar mandi dan apa, kandang onta. Alhamdulillah kalau kita tidak pernah ternak onta ya. Kalau kamar mandi banyak, tidak boleh sholat di kamar mandi. Demikian juga kuburan, kecuali sholat jenazah. Tidak boleh sholat di atas kuburan, kecuali sholat apa? Jenazah. Dan tentunya syarat yang ketujuh ini punya tuntutan. Kita tidak akan bisa menjauhi najis kalau kita tidak kenal najis. Najis itu apa saja dan bagaimana cara membersihkan. Ini sudah berlalu, alhamdulillah. Kita tengok kembali. Ini kembali diberikan qayyid, batasan jika mampu. Karena nanti ada masalah. Orang mau sholat hanya punya satu pakaian dan qadarullah pakaian itu najis. Apa yang harus dia perbuat? Sholat tanpa berpakaian atau sholat dengan berpakaian? Hah? Antum sholat pakaiannya najis, waktunya mepet, gak bisa pulang, gak bisa apa, dilema ya. Mau sholat pakaian najis, ya, gak sholat waktu keluar, apa pilihannya? Sholat telanjang atau sholat dengan berpakaian? Hah? Haji ibu, monggo dijawab. Mau telanjang? Telanjang kabur jamaahnya. Ini Pak Jenggot, stres apa-apa ini setelah telanjang? Hah? Allah alam. Ya tetap di atas pakaiannya. Darurat. Liqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkan, sucikan. Wa qauluhu, ini surat Al-Mudathir ayat yang keempat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam tanazzahu 'anil baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Tanazzahu 'anil baul, bersucilah dari al-baul, dari air kencing. Jaga diri. Sampai-sampai disunahkan kepada kita di saat piaka itu untuk duduk, jangan berdiri. Kenapa dikhawatirkan ada percikan-percikan air yang najis tadi menimpa pakaian kita? Baik. Kenapa demikian dan kenapa kita diperintah untuk itu? Karena keumuman adab kubur itu disebabkan karena seseorang yang tidak memperhatikan najis air kencingnya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi pernah lewat kuburan dan di situ ada dua makam. Fa akhada jaridatan nakhlah. Nabi pun ngambil pelepah kurma yang masih basah. Fa gharaza fi kulli wahidin min huma, kemudian ditancapkan di belah dua, ditancapkan di setiap kuburan. Fa qila lahu, dan dikatakan kepada beliau oleh sahabatnya ketika melakukan perkara ini, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan, ada apa? Rasul menjawab, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan Allah ringankan azab kedua muslim ini sampai kering tumbuh pelepah ini. Kana ahaduhuma la yastanji minal baul. Salah satu dari dua orang ini semasa hidupnya tidak memperhatikan air kencingnya. Ya, kencing di mana-mana seenaknya. Yang satunya lagi kana yamsi bin namimah, yang satunya lagi suka berjalan dengan namimah, sering adu domba. Jadi mayoritas adab kubur yang diterima oleh muslim itu karena sebab tidak cakap dalam buang hajat. Artinya apa? Mensucikan najis. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam li asma fi damil haid yusibu thawb. Demikian juga ucapan Rasul kepada Asma tentang darah haid yang menimpa baju. Kalau dulu mungkin belum secanggih sekarang ya. Ada pembalut yang bisa menjaga. Rasul mengatakan tahuttu, engkau kerik dengan tanganmu, dengan kuku. Tsumma taqrisuhu bilma, kemudian kau siram dengan air. Tsumma tandahuhu, kemudian kamu bersihkan. Tsumma tusalli fihi, kemudian kamu sholat. Ini artinya apa? Penekanan Nabi alaihi salatu wasalam kepada wanita di saat haidnya. Ya, ya mungkin saja pada saat itu memang kaum muslimah dalam keadaan sempit. Ya, baju tidak sebanyak sekarang. Pakaian tidak semudah ganti zaman sekarang. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qad balal a'rabi fil masjid. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya di saat menemui seorang badui kencing di masjid. Ya, kalau dulu masjid bukan bangunan yang indah seperti ini. Masih dalam bentuk tanah padang pasir, semua digaris. Ya, Arabi ini, ya orang pedalaman tidak tahu kalau itu masjid. Ya, tiba-tiba dia pergi ke salah satu penjuru dan buang hajat di situ. Sahabat pun ya teriak-teriak untuk menghentikan perbuatannya, tetapi Nabi menahan, biarlah, sudah sampai selesai. Ya, dibiarkan dia kencing di masjid, padahal itu mungkar. Kalau pikiran kita tidak sejauh pikiran Rasul, basirah kita, pandangan kita ke depan tidak sejauh pandangan Rasul. Rasul mengatakan, ya, jahha atau jahhu, biarkan. Hatta yaqdi hajatah, sampai selesai kencingnya. Ya, setelah selesai, Rasul memanggil sahabat dengan satu ember air. Kemudian disiramkan ke dalam bekas tanah yang dikencingi oleh badui ini. Setelah itu badui dipanggil. Ya, Rasul mengatakan, inna hadhil buq'ah huniyat lil ibadah, sesungguhnya tempat ini dipakai untuk ibadah. Tidak boleh kita buang najis di sini dengan pelan. Kemudian dia menuju ke sahabatnya dan mengatakan, aku biarkan dia sampai selesai apa kencingnya itu supaya dia tidak diserang penyakit. Karena orang yang menahan air kencing bisa saja terserang penyakit. Yang kedua, kalau seandainya kalian tadi langsung ya mencegahnya serta merta, bisa jadi dia akan lari dan kencingnya malah akan kemana-mana. Repot kita membersihkan. Baik. Akhirnya mereka baru tahu dibalik bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam itu hikmahnya besar. Baik. Akhirnya disiramkan di bekas air tadi satu ember air, kemudian selesai sampai kering, kemudian dia suci. Tidak menyakiti Arabi, memberikan apa? Kesejukan kepada sahabat. Dakwah yang sangat besar dan mulia. Dan di bawah hadis ini faedah-faedah yang besar dan banyak sekali. Kemudian yang terakhir yaitu istiqbalul qiblati ma'al qudrah. Menghadap kiblat bersamaan dengan kemampuan. Artinya kalau mampu menghadap maka wajib syarat. Kalau tidak mampu maka menghadap ke arah yang kita mampu. Contoh misal kita di atas pesawat maka sholat di situ kemanapun menghadap. Baik. Tetapi kalau kita mampu, misal kita masih di daerah daratan, maka bertanya ke kanan, ke kiri, atau arah matahari. Tapi kalau betul-betul sudah tidak mampu, maka aina ma tuwallu fatamma wajh Allah, kemanapun kamu menghadap, maka di sana wajah Allah. Tetapi kalau kamu mau mencari, bisa mencari, tetapi kamu sholatnya keluar dari arah kiblat, enggak sah. Ya. Misal masjid kota, enggak ada tempat imam seperti ini, kita bingung arah kiblat kemana. Tiba-tiba kita, feeling kita ke sana aja, Allahu Akbar, selesai. Tiba-tiba ada orang yang sholat ya, menuju ke arah yang berbeda dengan arah kita. Maka bagaimana sikap kita? Ulangi sholatnya. Baik, ulangi sholatnya. Atau ketika kita mendapati ada orang yang salah kiblat dan kita tahu, kita bilangi kiblatnya salah. Atau kita pegang tubuhnya, kita hadapkan ke arah kiblat yang kita inginkan. Tetapi jangan serta-merta ya dikasih tahu kiblatnya salah ke sini. Jangan tiba-tiba dibalik, disangkanya ngajak perang nanti, hati-hati. Ya, bisa nanti tangannya langsung ya melesat. Ya, kadang kita seperti itu ya, kurang penjelasan langsung ngajak melarang. Ya, kurang pendekatan langsung aja memerintah. Itu kadang yang disalahpahami oleh mereka. Niat kita bagus tapi cara penyajiannya enggak bagus. Ya, ada orang lapar kita pakai roti, bawa roti. Kita lempar, kira-kira dia kenyang apa senang? Langsung kenyang. Ya, orang tua lapar, ini piring nih makan. Langsung kenyang itu, enggak jadi lapar lagi. Ya, justru malah benci sama kita. Padahal dia butuh tadi makanan, tetapi karena penyajian kita makanan tadi kurang bagus, sehingga enggak diterima. Jadi perhatikan masing-masing kita. Jangan mentang-mentang sunnah, jangan mentang-mentang ini bagus, menyajikannya sembarangan. Baik. Ini diantara trik-trik dalam berdakwah. Kadang-kadang orang yang jelek bahkan, itu ya menyajikan kejelekan dengan indah sehingga diterima. Ya, ini trik. Jangan sampai kita sudah tahu ini barang enak, penyajiannya kurang bagus. Ya. Nah. Oh, masih ada 9 ternyata. Wali hadis idza qumta ila salati fa asbiqil wudu tsumma istaqbal al qiblah. Jika kamu hendak apa pergi untuk salat, maka asbiqil wudu, sempurnakan wudu kemudian menghadap kiblat. Ini juga penting. Setiap kita mau mengerjakan ibadah apapun, mutkinkan sebelum kita beranjak kepada ibadah yang lain. Ya, jangan terburu-buru. Contoh di saat kita wudu, perhatikan wudu kita dengan baik. Karena itu bagian ibadah. Kemudian setelah wudunya selesai, bagus, baik, beranjak kepada yang berikutnya. Itu pun juga diperhatikan dengan baik. Sholatnya dimutkinkan, sholatnya dikhusyukkan. Setelah itu kemudian zikir. Zikirnya pun dikerjakan dengan baik. Gak usah terburu-buru. Karena al-ajalah minas syaitan. Memburu-buru dalam ibadah itu termasuk bagian bisikan syaitan. Berapa banyak bagi kita ketika wudu pengen cepat-cepat sholat. Ketika sholat pengen cepat-cepat selesai zikir. Ketika zikir pengen cepat-cepat keluar masjid. Setelah itu bengong, mau ngapain ya? Ya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan innallaha ahabba 'abdan idza af'ala syai'an atau idza fa'ala syai'an atqana. Allah itu sangat cinta kepada seorang hamba jika mengerjakan sesuatu dimutkinkan baik-baik. Jangan terburu-buru. Ketika wudu perhatikan betul wudunya baik-baik. Tidakkah kita pernah mendengar hadis wailun lil aqabi minan nar, kecelakaan-kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air dari neraka. Karena wudunya cepat tadi sehingga tumitnya enggak sempurna membasuhnya, enggak sempurna apa membersihkan kotorannya. Ini sering kita dapati kaum muslimin yang mereka pergi ke masjid sudah bagus niatnya bagus, tapi ketika mengerjakan ibadah masih diberikan talbis oleh syaitan. Ya, niatnya sudah bagus pengen sholat jamaah, tetapi ketika sudah masuk ibadah diganggu oleh syaitan. Bukan diganggu jangan sholat, enggak. Ya, tetapi diganggu dari sisi wudhunya. Wudhunya cepat-cepat, ya, langsung pengen buru-buru lari itu pun masuk ke jamaah itu lari. Ya, sudah sampai jamaah enggak sabar nunggu sholat imamnya. Imamnya belum Allahu Akbar ya sudah tunduk dulu sudah Allah baru. Ada ini. Imamnya belum sami Allah, dia sudah ngangkat duluan. Diganggu dia dalam apa? Ibadahnya. Rusak semuanya, wudhunya rusak, sholatnya rusak. Jadi setan itu kalau tidak bisa mengambil kita, membuang kita ke tempat sampah maksiat, itu justru mendorong kita masuk sekalian ke dalam ibadah, sampai rusak ibadahnya. Saking semangatnya dalam ibadah, gak diperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Nah, kalau enggak bisa dibuang, borong sekalian. Jadi kalau kita enggak betul-betul hati-hati, ya, maka tentunya kita akan banyak diperdaya oleh syaitan. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, an-niyah, niat, diniati. Apa-apa itu kalau diniati ringan. Ya, mau berjalan diniati. Mau makan diniati. Orang makan gak niat sih gak jadi makan kok. Ya, gak jadi makan. Mau tidur gak niat tidur. Ya gak jadi tidur-tidur. Bengong aja tempat tidur. Melirik sana, melirik sini. Gak niat tidur-tidur. Jangankan kok yang sifatnya besar seperti ibadah, yang sifatnya remeh saja kalau enggak diniati, enggak jadi. Apalagi sholat. Tanpa niat, rusak. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dikaitkan dengan niat, yang enggak ada niat, rusak. Tampaknya sholat tapi enggak ada niat sholat, rusak sholatnya, enggak dapat pahala. Berapa banyak orang yang sholat tapi enggak punya pahala? Pahalanya cuma 1/6, pahalanya cuma 1/8. Ada yang enggak berpahala sama sekali, padahal zahirnya sholat. Apa sebabnya? Karena enggak ada niat. Niatnya salah. Niat penting. Wala taskutu bihal. Niat ini enggak akan ya gugur dengan keadaan apapun. Harus diniati. Orang itu kalau sudah niat enak. Bismillah, tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berniat, bertekad, tawakal kepada Allah. Bismillah. Jangan niatnya juga setengah-setengah. Akhirnya apa? Marah sama imam. Imamnya apa? Lama dikit. Ini imam lama banget sih, enggak tahu ini saya mau kerja enggak, atau saya ini mau ke sawah. Tuh kan? Enggak niat kok salatnya. Oh, pakaiannya juga enggak niat mau salat. Jadi ketika imam lama sedikit, yang ada itu mangkel. Ah, kurang ajar ini. Ya. Enggak tahu kalau saya ini orang sibuk apa. Ya orang semua juga sibuk, emangnya sibuk kamu saja. Yang lain juga sibuk sama, tapi yang lain diniati. Nah, penting niat itu. Apalagi ibadah, enggak akan gugur niat itu keadaannya apapun, enggak akan gugur, harus diniati. Percuma kan kita sudah capek-capek sholat walaupun ya sembarangan, enggak ada niatnya, ah hancur. Hanya menggugurkan kewajiban, itu pun kalau gugur kewajibannya. Li hadithi Umar, innamal a'malu binniyat wa mahaluhal qalbi. Karena hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, sesungguhnya amalan itu digantungkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu dapat sesuai dengan niatnya. Apa yang kamu niatkan itu yang kamu dapat. Dan niat enggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Tampaknya ada orang khusyuk, sampingnya mertuanya ternyata. Oh, dasar ini khusyuk. Kalau enggak ada mertuanya salatnya paling belakang itu. Ya. Ada yang seperti itu. Kenapa emang enggak niat untuk sholat? Untuk cari perhatian. Dan niat itu tempatnya hati. Ya, zahir kita enggak bisa memalsukan. Wa haqiqatu hal azmu ala syai'. Hakikatnya niat itu adanya tekad untuk mengerjakan sesuatu. Itu hakikat niat. Wa la yusra at-talaffuz biha, enggak ada syariatnya untuk dilafadzkan. Ya, ini yang kita kuatkan walaupun ada pro dan kontra ya. Ini ada pro dan kontra. Kalau kita mengatakan yang kontra, niat itu enggak dilafadzkan. Cukup dengan hati kita. Nah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha wa lam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalik. Nabi tidak mengucapkan niat dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabatnya juga. Ini 9 dari syarat sahnya salat. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan, bismillah, siapakah penulis kitab Fiqih Muyassar yang kita pelajari saat ini? Penulisnya jam'un minal ulama, kumpulan dari para ulama. Kitab ini ringkasan dari kitab Syarhul Mumti li Syekh Utsaimin rahimahullah. Di sini banyak takdim, banyak yang memberikan takdim seperti Syekh Soleh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Usy dan juga yang lain. Kitab ini ma'ruf. Memang enggak disebutkan satu persatu di sini. Cuma ditulis jama'un minal ulama. Tapi disebutkan dalam mukadimahnya ini merupakan ringkasan dari Syarhul Mumti di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang kedua, apa hukum salat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki? Wajib, bukan sunnah muakkadah, wajib. Di sini juga ada pro dan kontra, tapi kita mengatakan wajib aini. Wajib aini. Kecuali musafir dan orang yang sakit, itu udzur. Apa kriteria sholat dinamakan sholat berjamaah? Ya lebih dari satu, bersama imam, ada imamnya, ada makmumnya, itu sholat berjamaah. Dan tentunya dilakukan di masjid bersama jamaah kaum muslimin. Ya sholatnya di masjid dengan imam rawatibnya, Ya, kalau di situ memang ada imam rawatib, ya, itu yang dikatakan sholat jamaah. Jangan sampai yang dimaksud jamaah itu jamaah-jamaah, sholat sendirian di rumah sama istrinya, saya mau jamaah di rumah saja, itu bukan jamaah. Nah, jamaah itu di masjid bersama imam. Ya, walaupun secara lugas dikatakan dia sholat sama istrinya berjamaah, tetapi bukan dimaksud di sini. Baik, jadi berjamaah itu di masjid. Paling minimalnya satu imam, satu makmum, ya maksimalnya enggak terhingga. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita melaksanakan sholat sedangkan kita sedang berada di sebuah kapal di lautan ataupun di hutan, sedangkan tidak tahu kemana arah kiblatnya? Ya tadi, caranya apa? Dengan melihat matahari, kalau bisa. Kalau tidak bisa, kalau kita bawa kompas, dengan melihat kompas. Kalau juga tidak bisa, tanya sekelilingnya, kanan, kiri, depan, belakang. Ternyata kok juga sama-sama nggak tahu, ya sudah sholat saja. Fa'ayna matuwallu fathamma wasallam, kemanapun kamu menghadap, di situ ada Allah. Tentunya setelah proses ya. Ya tanya sini, tanya ke situ, enggak ada. Ya dengan apa alamat alamiah ternyata juga enggak ketemu. Ya. Mau ngelihat matahari ketutup pohon. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi insyaallah sudah masuk waktu zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.